السلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu dari kitab Al-Qa'idil Arba' sebagai syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, kita telah melewati Al-Qa'idatul Ula, yaitu kaidah yang pertama, yang dua dari kaidah-kaidah yang disebutkan dalam kitab ini supaya kita mengenali tentang perkara kesyirikan. Di mana dalam kaidah yang pertama kita mengetahui bahwasanya yang dinamakan kesyirikan itu bukanlah dalam perkara rububiyah saja. Adapun dalam perkara rububiyah, manusia secara umum mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb-nya. Ini adalah ada dalam fitrah mereka. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali segelintir orang saja. Dan bahkan orang-orang yang merupakan kaum musyrikin, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui tentang tauhid rububiyah tersebut. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Ini semua diakui oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Namun ternyata dengan pengakuan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap mereka sebagai kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka, masih menghalalkan darah dan harta mereka, dan juga menawan orang-orang yang tertawan di antara mereka dalam peperangan, menjadikan mereka sebagai budak-budak, dan juga kaum wanita serta anak-anak mereka menjadikan budak-budak kaum muslimin apabila dikalahkan dan dikuasai dalam peperangan. Ini menunjukkan bahwasannya pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja tidaklah berguna. Maka apa kemudian makna tauhid dan makna kesyirikan yang kemudian menjadi inti dakwah para rasul, yang kemudian terjadi peperangan antara rasul dengan kaumnya dikarenakan tauhid tersebut, dikarenakan kesyirikan yang terjadi dalam hal tauhid tadi, yang diinginkan atau kemudian yang didakwahkan oleh para rasul, yang ditentang oleh kaum-kaum mereka, adalah tauhid al-uluhiyah. Ini intinya tauhid al-uluhiyah. Yang apabila seorang sudah mengakui tentang tauhid al-uluhiyah, dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian melakukan konsistensi atau melakukan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tersebut, yaitu dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka dengan inilah baru terlindung harta dan darah mereka ketika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian melakukan konsekuensinya. Maka dari kaidah yang pertama kita mengetahui bahwasannya yang diinginkan dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah, di mana inilah yang kemudian banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan di dalamnya, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari zaman yang terdahulu sampai zaman sekarang ini. Maka kita dapat mengenali dengan mengetahui keadaan yang pertama ini, bahwasannya orang-orang yang kemudian beribadah kepada selain Allah, baik itu berdoa kepada selain Allah kuburan misalnya, atau kemudian bernazar kepada yang selain Allah, atau kemudian yang mempersembahkan persembahan-persembahan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk yang selain Allah, atau kemudian juga melarung, menghanyutkan sembelihan atau hewan untuk penghuni atau penjaga lautan, itu semua telah mempersembahkan, mereka semua telah mempersembahkan ibadah kepada yang selain Allah, walaupun mereka mengetahui dan mengakui bahwasannya Allah adalah pencipta, adalah pemberi rezeki, itu tidak berguna bagi mereka ketika mereka melakukan kesyirikan dalam hal tauhid al-uluhiyah, melakukan kesyirikan dalam hal al-uluhiyah. Ini yang kita ambil dari kaidah yang pertama. Kemudian kita akan memasuki kaidah yang kedua. Yang inti dari kaidah ini adalah, setelah kita melalui kaidah yang pertama, kita mengetahui bahwasannya kaum musyrikin mengakui tentang tauhid rububiyah, bahwasannya Allah pencipta, pemberi rezeki dan lain sebagainya. Lalu mengapa? Akan timbul pertanyaan, mengapa mereka beribadah kepada yang selain Allah dalam keadaan mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, memberi rezeki? Maka kaidah yang kedua ini menjadi jawabannya. Apa tujuan mereka beribadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala? Akan dijawab dalam kaidah yang kedua. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. القاعدة الثانية كيدها كدوا أنهم يقولون بوصلنا مريكا من أنتك كوم مشركين ما دعوناهم tidaklah kami berdoa kepada mereka, menyeru, meminta kepada mereka, وتوجهنا إليهم dan kami menghadap kepada mereka, yaitu beribadah kepada mereka dengan berbagai macam ibadah, illa li talabi al-qurbati wa syafa'ah, kecuali untuk mencari al-qurbah dan syafa'ah. Ini dua tujuan, dua alasan yang kemudian mereka anggap bahwasannya dengan kedua alasan ini boleh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mereka ingin mencari qurbah, kedekatan. Kedekatan kepada siapa? Apakah kepada patung-patung tersebut, atau kepada wali-wali tersebut, atau kepada malaikat, atau kepada yang selain, yang selainnya yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan. Jadi maksud adalah kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa bahwasanya ibadah-ibadah mereka tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mereka tidak pantas untuk diterima ibadahnya apabila beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menyampaikan ibadah tadi kepada Allah sehingga mereka menjadi orang yang dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah syafaat, untuk menjadi syafaat. Jadi maksud apa syafaat? Yaitu supaya para atau sesumbang-sumbang tadi menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, perkara-perkara yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menganggap apabila mereka meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima permintaan tersebut. Karena mereka banyak dosa, tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada berhala-berhala tadi supaya berhala-berhala tadi mintakan kepada Allah untuk memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi. Ini yang dimaksud dengan syafaat. Ini dua alasan mereka. Dua alasan yang batil. Dua alasan yang salah. Yang akan disebutkan tentang sisi kesalahannya, sisi kebatilannya pada pembahasan dari kaidah ini. Qala rahimahullah, fadalil qurbati, maka dalil tentang al-qurbah, tentang tujuan mereka, bahwasanya ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر ayat ke-3. Dan orang-orang yang menjadikan selainnya selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidaklah beribadah kepada mereka sembahan-sembahan selain Allah, illa liqarribuna, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ini tujuan mereka jika beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulfa, dengan sedekat-dekatnya, supaya mengangkat derajat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Beribadah kepada Lat, beribadah kepada Uzza, beribadah kepada Manan, beribadah kepada sembah-sembah yang lainnya. Tidak ada tujuan lain kecuali ini, untuk supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di antara mereka dalam perkara yang mereka saling berselisih di dalamnya. Itu antara para nabi dengan kaumnya berselisih dalam perkara tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi di antara mereka ketika hari mereka dibangkitkan nanti di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihukumi. Maksudnya kebenaran adalah ada bersama para rasul, para nabi dan juga pengikutnya, dan orang-orang yang kemudian berada di atas kebatilan adalah kaum musyrikin. Orang-orang yang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun. Termasuk yang mengatakan apa yang disebutkan dalam ayat, untuk kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sungguhnya Allah di dalam memberikan hidayah kepada orang yang berdusta dan juga orang yang kafir. Orang-orang yang kafir atau orang-orang yang sangat kafir, kafir itu seorang mubalagh, orang yang sangat kafir. Kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh الفوزان حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: القاعدة الثانية كعلاية مدوى أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وسنيكوا مشركين yang Allah menamai mereka sebagai musyrikin, menghukumi mereka, maksudnya mereka adalah kaum musyrikin. Wahakama alaihim bil khulud fil nar, dan Allah hukumi bahwasanya mereka itu kekal abadi di dalam neraka. Lam yushriku fir rububiyyah, tidaklah berbuat kesyirikan dalam hal rububiyyah sebagaimana sudah kita lewati pada kaidah yang pertama. Wa innama asyraku fil uluhiyyah, akan tetapi mereka berbuat kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'a Allah, maka mereka tidaklah mengatakan, tidak berpendapat, tidak meyakini bahwasannya kesembahan-kesembahan mereka itu menciptakan atau memberikan rezeki bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Adapun kesembahan-kesembahan ini tidak memberikan rezeki, tidak menciptakan sesuatu apapun. Itu yang mereka yakini. Wa annahum yanfa'una aw yadhurruna aw yudabbiruna ma'a Allah, atau bahwasanya mereka memberikan manfaat atau memberikan madarat atau mengatur alam semesta bersama Allah. Mereka tidak meyakini ini. Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali para sembahan tersebut, atau memberikan mudarat, tidak bisa menimpakan musibah, ataupun tidak mengatur alam semesta. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala melakukan semua. Ala wa innama taqadruhum syufa'a, akan tetapi mereka menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai para pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala anhum, sebagaimana Allah ta'ala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allah, dan mereka beribadah kepada yang selain Allah kepada apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak menimpakan musibah, tidak memberikan rezeki. Namun apa yang mereka inginkan, wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allah, dan mereka berkata bahwasanya mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka lah yang akan menyampaikan hajat kehidupan kami, kebutuhan-kebutuhan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, mereka beribadah kepada apa-apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Qala hum mu'tarifuna bihadha, mereka mengakui perkara ini, bahwasanya sembah tersebut tidak memberikan rezeki ataupun tidak memberikan musibah, tidak dapat menimpakan musibah. Qala innahum la yanfa'una wa la yadhurrun, bahwasanya sembah-sembah tersebut tidak bisa memberikan manfaat ataupun kemudian memberikan mudarat. Wa innama attakhadhuhum syufa'a, akan tetapi mereka menjadikan kesembahan-sembahan tadi sebagai para pemberi syafaat, yakni wusata'u 'indallah, wusata'a 'indallah li qada'i hawa'ijihim, yaitu sebagai perantara-perantara, penengah di sisi Allah, penengah antara mereka dengan Allah dalam perkara memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yazbahuna lahum, yang mereka kaum musyrikin tadi menyembelih untuk mereka, yaitu para pemberi syafaat, yang mereka anggap sebagai para pemberi syafaat tadi, sembah-sembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin mempersembahkan sembelihan-sembelihan kepada berhala-berhala tadi. وَيَنْذُرُونَ لَهُمْ dan bernazar untuk mereka. لَا لِأَنَّهُمْ يَخْلُقُونَ أَوْ يَرْزُقُونَ bukan dikarenakan mereka menciptakan atau memberikan rezeki. Bukan ini tujuannya. Bukan untuk yaitu apa? Mengakui rububiyah mereka. Bukan untuk meminta rezeki dari mereka. أَوْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ atau bukan karena mereka itu memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Fi'atiqadihim dalam keyakinan mereka. Mereka tidak meyakini ini. Menyembelih, kemudian bernazar, beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bukan karena takut ditimpa musibah oleh para berhala tadi. Atau berharap mendapatkan rezeki dari berhala-berhala tadi. Mereka tetap berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rezeki. Dan juga mereka tetap kemudian meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpakan musibah. Itu yang mereka yakini. Jadi bukan ini alasan yang mereka beribadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa innama li'annahum yatawassafuna lahum inda Allah. Akan tetapi mereka beribadah itu alasannya hanya dikarenakan mereka ingin menjadikan para berhala tadi sebagai penengah antara mereka dengan Allah. Wa yashfa'una inda Allah. Dan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Hadihi aqidatul musyrikin. Inilah akidahnya kaum musyrikin. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sama seperti para penguasa di dunia. Nah, di mana rakyat jelata, orang biasa, tidaklah akan mungkin bisa menyampaikan kebutuhannya kepada raja, kepada para penguasa, kecuali melalui orang-orang dekat dari para raja tersebut, para penguasa tadi. Tidak bisa langsung datang ke istana, masuk tanpa izin, kemudian bertemu dengan raja, kemudian meminta kepada raja apa yang diinginkan. Mesti ada pemberi syafaat, orang dalam. Untuk masuk saja harus meminta izin kepada pengawal. Nanti pengawal yang kemudian akan meminta kepada raja apakah orang ini diizinkan masuk atau tidak. Maka mereka mengkiaskan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak sama antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para raja-raja tadi. Para raja-raja tadi dengan segala kekuasaan mereka yang mereka miliki, mereka tetap manusia biasa, memiliki kekurangan-kekurangan, membutuhkan kepada orang-orang di sekelilingnya untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Butuh untuk kemudian mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya ya dengan mendengarkan orang-orang yang di sekelilingnya berupa para menteri, para penasehat. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan seorang pun untuk mengetahui, untuk mendengar, untuk kemudian juga mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah, bahwasanya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Yang aku kemudian akan mengabulkan permintaan seorang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan para raja tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar, maha melihat, ya. Kemudian kekuasaan yang pun tidak terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, bisa dan mampu untuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya tanpa mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Berbeda dengan raja-raja tadi. Banyak sisi perbedaan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja-raja tadi. Sehingga tidak bisa dikiaskan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja-raja tadi. Kalau raja-raja di dunia, orang yang memberikan syafaat di sisi mereka, orang-orang dekatnya, bisa jadi adalah orang yang sederajat, sama-sama raja misalnya, memberikan syafaat kepada seseorang. Raja meminta kepada raja yang lainnya, atau penguasa meminta kepada penguasa lainnya untuk kemanfaatan orang lain. Bisa terjadi yang seperti ini. Atau orang yang di atasnya, yang memintakan syafaat adalah orang yang di atasnya. Seorang raja misalnya meminta syafaat, meminta kepada bawahannya untuk melaksanakan hajat kebutuhan orang biasa misalnya. Atau orang yang di bawahnya, bisa jadi. Itu seperti para menteri meminta kepada raja, ya wahai raja, coba tunaikan hajat dan kebutuhan orang ini. Dia sangat membutuhkan harta, sangat membutuhkan ini dan itu. Dan bisa memberikan syafaat tanpa izin daripada raja. Langsung datang kemudian mengatakan, wahai raja, orang ini membutuhkan sesuatu. Membutuhkan kebutuhan ini dan itu. Adapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi perbedaan. Sisi perbedaan yang lainnya, sebagaimana ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasannya seorang raja ketika mengabulkan dan menerima syafaat dari seorang memberi syafaat, dia menjadi ingin mengabulkan syafaat tadi, menjadi ingin melakukan perkara yang diminta dikarenakan permintaan tadi. Ada orang yang datang memintakan untuk rakyat suatu perkara, makanan, minuman, baru kemudian raja ingin memberikannya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan syafaat, dari awal Allah subhanahu wa ta'ala memang ingin memberikan apa yang diminta oleh orang tadi. Ingin menyelamatkan orang, seseorang dari neraka misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyelamatkan pula dari neraka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu orang yang memberikan syafaat baginya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang tadi dari neraka. Bukan karena permintaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyelamatkan orang tadi. Tapi dari awal Allah subhanahu wa ta'ala memang ingin menyelamatkan orang tadi dari neraka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab berupa apa datangnya orang yang memberikan syafaat, sehingga orang tadi diselamatkan dari neraka berdasarkan yaitu dengan permintaan orang yang memberikan syafaat. Jadi berbeda antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para raja tadi. Tidak bisa disamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para raja-raja tersebut. Juga para raja dan para penguasa ketika meminta atau apa mengabulkan syafaat orang-orang dekatnya, itu bisa jadi dikarenakan mereka membutuhkan suatu manfaat dari orang-orang yang para pemberi syafaat tadi, para menteri misalnya. Kalau saja kemudian sang raja ketika para menteri meminta tidak mau mengabulkan, para menteri meminta tidak mau mengabulkan lagi, bagaimana kira-kira para menteri ini bisa memberontak atau tidak? Ini raja diminta terus kok kemudian melengos, tidak mau kemudian mengabulkan apa yang diminta. Ya sudahlah, boikot saja raja ini. Kita sudah masa jadi menteri lah. Untuk apa kemudian kita jadi menteri kemudian kalau rajanya seperti ini? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala datang seorang memberi syafaat. Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan syafaatnya. Apa Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada orang tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata memberikan syafaat kepada manusia. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala butuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau para malaikat? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala butuhkan para malaikat ketika mereka memberikan syafaat, sehingga dikabulkan syafaat syafaat malaikat tersebut? Tidak. Tidak membutuhkan kepada suatu manfaat pun dari para pemberi syafaat. Dan tidak sama antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para raja tadi. para raja ya, mengabulkan syafaat karena ada keinginan, karena ada maksud dibalik pengabulan daripada syafaat tadi. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat ya, tidak ada suatu maksud apapun dibaliknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan suatu apapun dari para pemberi syafaat tadi, namun benar-benar murni Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemanfaatan kepada hambanya, ingin menyelamatkan hambanya dari neraka misalnya ya. Dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu saja, bukan karena membutuhkan sesuatu dari para pemberi syafaat tersebut. Ada sesuatu yang diharapkan dari para pemberi syafaat tersebut, namun murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas akidahnya kaum musyrikin zaman dahulu, itu mereka menginginkan dalam beribadah tersebut supaya para berhala-berhala tadi menyampaikan hajat kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syafaat yang mereka inginkan. Bukan syafaat pada hari kiamat. Kenapa? Kaum musyrikin tidak meyakini kebangkitan pada hari kiamat. Tidak meyakini bahwasanya mereka nanti setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diinginkan apa? Murni permasalahan duniawi, supaya mereka diberikan rezeki, supaya diberikan anak, supaya diberikan harta. Itu yang mereka inginkan. Dan syafaat nanti pada hari kiamat. Karena mereka tidak meyakini kebangkitan, bagaimana bisa meyakini adanya syafaat nanti pada hari kiamat? Kebangkitan saja tidak meyakininya. Jadi yang dimaksudkan syafaat oleh mereka ketika menginginkan syafaat dari berhala-berhala tadi, yaitu untuk hajat kebutuhan mereka di dunia saja, bukan permasalahan akhirat yang dimaksud dengan syafaat di sini oleh mereka. Inilah akidahnya kaum musyrikin. Qalu anta lamma tunaqishul an quburiyyan min al-quburiyyin yaqulu hadha al-maqalah sawa'an bi sawa', atau hadhihi al-maqalah maksudnya sawa'an bi sawa'. Engkau ketika kamu berdiskusi pada zaman sekarang ini apabila kamu berdiskusi dengan seorang kuburi, yaitu orang yang mendatangi kubur kemudian meminta kepada ahli kubur, para penghuni kubur, ketika kamu berdiskusi kepada salah seorang dari mereka, orang-orang yang datang ke kuburan nanti, berdoa kepada ahli kubur, yaqulu hadhihi al-maqalah, mereka akan mengatakan perkataan yang seperti ini persis sama. Mereka meminta kepada penghuni kubur tadi, bukan memang langsung ingin meminta kepada penghuni kubur, tapi supaya para penghuni kubur tadi menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang didatangi? Orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap wali, yaitu orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau rakyat ingin meminta kepada raja, yang didatangi siapa? Menteri, orang yang memiliki kedudukan yang dekat dengan raja. Jadi mengingat pula orang-orang ini datang ke kuburannya orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Para orang-orang soleh, para wali ya. Untuk meminta kepada mereka supaya wali-wali tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kaum musyrikin zaman sekarang sebetulnya kesyirikannya lebih parah. Karena kaum musyrikin zaman sekarang selain berdoa kepada yang sana Allah Subhanahu wa taala, mereka juga meyakini bahwasanya para wali-wali tersebut memiliki pengaruh di alam semesta ini ya, memiliki pengaruh di alam semesta ini. Dan bahkan mereka meyakini bahwasanya para wali-wali tadi memiliki tingkatan. Para wali-wali tadi memiliki tingkatan. Tingkatan yang bawah, wali yang bawah akan menyampaikan kepada yang di atas. Yang atas kepada yang atasnya lagi. Yang atas, yang lebih di atas kepada yang paling atas. Dan kemudian yang paling atas itu yang akan mengabulkannya. dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mengabulkannya, wali yang paling atas. Ya. Ada beberapa wali yang paling atas, ada 4 kalau tidak salah dalam keyakinan mereka. Maksudnya ada 4 yang disebut dengan wali aqtab, wali kutub, kemudian akan mengabulkan doa-doa mereka, wali ajizah. Jadi kesyirikan mereka pada zaman sekarang tidak hanya dalam perkara uluhiyah, tapi dalam perkara rububiyah juga. Ya. Namun ada pula juga orang-orang ahli kubur tersebut yang kemudian minta untuk kemudian disampaikan dengan keyakinan bahwasanya para wali tersebut akan menyampaikan hajat kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. قال يقول أن أدري أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع. Dia akan berkata, aku tahu bahwasanya wali ini atau orang soleh ini tidak akan memberikan mudharat atau memberikan manfaat. Walakin huwa rajulun salihun. Uridu minhu syafa'ata li 'inda Allah. Akan tetapi dia adalah seorang yang saleh, yang aku menginginkan syafaat darinya bagiku nanti bagiku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Dan dalam permasalahan syafaat ini ada syafaat yang benar, ada pula syafaat yang batil. Qala syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun ya ma tawaffara fiha syaitan. Adapun syafaat yang dianggap benar dan sahih, sah, diakui dalam syariat, syafaat yang memang syar'iyah atau nanti disebutkan oleh al-muallif itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan, dalam syariat Islam ini, maka wafara fiha syaitan, yaitu syafaat yang kemudian ada padanya, terpenuhi padanya dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna biiznillah, yaitu syafaat tersebut terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Jadi bukan kemudian seseorang bisa dengan serta merta datang kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat begitu saja. Namun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika mau memberikan syafaatul uzma, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, namun kemudian diilhamkan pada waktu tersebut untuk memuji dan pujian-pujian tersebut. Baru kemudian dikatakan irfa' ra'sak ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sa'tu'ta wa syfa'tu syafa', wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Karena ketika itu bersujud kemudian diminta atau diperintahkan untuk mengangkat kepalanya, mengangkat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sa'tu'ta, dan kemudian mintalah bisa yang kau akan diberi. Wa syafa'atu syafa', dan bila syafa'at niscaya akan dikabulkan syafa'atmu. Jadi apa setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian jalan yang lainnya? Membutuhkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadzallah wa syafa'u tsani. Dan syarat yang kedua, an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhid. Maksudnya orang yang diberikan syafa'at adalah ahli tauhid, adalah seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ai min usatil muwahhidin, yaitu orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang bermaksiat, dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala namun terjatuh kepada kemaksiatan. Artinya orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang merupakan kaum musyrikin tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan syafaat. yang akan disebutkan nanti misal yang kedua. Harus ahli tauhid, orang yang bertauhid, bukan orang yang terjatuh kepada syirik, syirik besar. Ya, bukan orang yang terjatuh kepada kesyirikan, kesyirikan besar. Adapun orang yang terjatuh kepada kesyirikan yang berupa syirik besar, maka tidak memenuhi syarat yang kedua ini. Ya, tidak memenuhi syarat yang kedua ini. Maka kita lihat bahwasanya syarat atau syafaat yang ditetapkan dalam syariat adalah syafaat nanti pada hari kiamat. Adapun syafaat mengenai doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu syafaat, tidak perlu perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa seluruh orang yang berdoa, seberapa banyak pun orang yang berdoa pada satu saat, pada satu waktu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sebagaimana dalam surah Al-Kursi, ya ibadi law an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'id wahidin fasaluni atau fasalani kul wahidin mas'alatahu. Wahai anak-anak Adam, apabila kemudian manusia di antara kalian ataupun jin di antara kalian, ya, ataupun kemudian yang paling pertama sampai yang paling terakhir, ada semuanya, semua jin dan manusia yang pernah hidup, yang akan hidup, yang sedang hidup, semuanya berdiri di suatu tempat yang sama, kemudian semuanya meminta kepadaku permintaannya, semuanya meminta, semuanya apa yang diminta, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang-orang yang meminta tadi dari kalangan jin dan manusia dan dari seluruh orang yang pernah hidup dan akan hidup dan yang sedang hidup, semuanya diberikan permasalahannya atau permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala dapat mengabulkannya dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini permasalahan doa, permasalahan permintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Seberapa banyak pun orang yang meminta, seberapa banyak pun yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengabulkannya langsung tanpa perantara. Walaupun memintanya dengan bahasa yang berbeda-beda, ya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memahaminya, mendengarnya, mengabulkannya. Ini permasalahan berdoa dan meminta kebutuhan di dunia. Adapun syafaat yang ditetapkan dalam syariat yang nanti, syafaat mengenai atau bagi manusia nanti pada hari kiamat. Jadi ditetapkan dalam syariat. Bukan syafaat sebagaimana yang diyakini oleh kaum musyrikin mengenai hajat kebutuhan di dunia. Qala fa idza ihtalla syaqqun min asy-syaqqain fa asy-syafa'atu baqilatun. Maka apabila kemudian tidak ada salah satu syarat dari dua syarat tersebut, maka syafaat tadi batal. Syafaat tadi tertolak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Surat Al-Baqarah ayat 255 itu ayat kursi. Siapa yang kemudian dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Pertanyaan dalam ayat ini yang dimaksud adalah penafian. Siapa? Artinya tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Ini dalil mengenai syafaat yang pertama. Sampai pun Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai para malaikat, wa kam min malakin fis sama' la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Ya. Memberikan izin baru apa? Bisa memberikan syafaat. Liman yasha' wa yardah. Bagi siapa yang dikehendaki dan kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang kedua. Liman yasha' wa yardah. Syafaat tersebut diberikan bagi orang yang apa? Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi kalau bukan orang yang bertauhid. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh disebutkan oleh Aisyah pada Quran Quran selanjutnya. Dalil tentang syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Surat Al-Anbiya ayat ke-28. Ini dalil tentang syarat yang kedua, bahwasannya orang yang diberikan syafaat, yaitu orang yang misalnya akan diselamatkan dari neraka, ya, itu haruslah orang yang diridhoi. Dan siapa yang diridhoi akan disebutkan selanjutnya. Wahum asatul muwahhidin. Dan orang-orang yang diridhoi itu para orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya. Artinya walaupun bermaksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala masih meridhoi mereka. Dari sisi mereka adalah ahli tauhid. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Pada akhirnya mereka pun akan diselamatkan dari neraka. Ya. Di antaranya dengan syafaat para pemberi syafaat. Ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Qala ammal kuffar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Nabi Ibrahim nanti pada hari kiamat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan ayahnya Azab. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya syafaat atau jannah Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian diperuntukkan bagi orang kafir. Maka Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya. Sebagaimana soal dalam satu hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memiliki satu kekhususan. Bisa memberikan syafaat kepada orang musyrik. Satu orang saja yang diberikan syafaatnya itu pamannya Abu Thalib, itu pun tidak diselamatkan di neraka. Tapi hanya diangkat dari yang seharusnya dia di neraka yang paling bawah. Namun kemudian Abu Thalib ditempatkan di tempat yang paling dangkal daripada neraka. Itu yang dinamakan dengan dahdah. Yang dahdah ini kalau dalam makna dalam bahasa Arab itu genangan air yang kira-kira sampai mata kaki. Itu namanya dahdah. Dia tenggelam dalam neraka sejauh itu. Di permukaan daripada neraka itu Abu Thalib. Tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekhususan bagi beliau. Memberikan syafaat bagi satu orang musyrik saja, itu pun tidak mengeluarkan orang tadi dari neraka, yaitu Abu Thalib. Hanya meringankan adabnya saja. Di sini disebutkan ayat malul zalimina min hamimin wala syafi'an yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, min hamim, dari sahabat dekat, wala syafi'an, dan memberi syafaat yang ditaati. Surat Ghafir ayat ke-18. Mereka tidak memiliki para pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang musyrik. Qala fa haula yasmi'u bi syafa'ati wa la 'arafu ma'naha. Maka orang-orang tadi mendengarkan tentang syafaat namun tidak mengetahui tentang maknanya. Wa rahu yatlubunaha min haula'i biduni iznillah. Maka kemudian mereka pergi untuk meminta syafaat tadi kepada orang-orang tadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. والله على الصواب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.